Mitra Bisnis, sebelumnya ekonom Faisal Basri mengkritisi pernyataan beberapa pejabat yang berbicara negatif terkait perekonomian Indonesia. Salah satu kritik itu disampaikan kepada Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa tren pelemahan rupiah masih akan terjadi hingga awal tahun ini. Untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana kondisi nilai tukar rupiah di awal tahun ini hingga beberapa waktu ke depan? Dan bagaimana juga Anda memprediksinya, Pak? Kalau mau tahu rupiah ya, ini udel-udel aja namanya neraca pembayaran. Terdiri dari dua kelompok, pertama adalah ekspor-impor barang dan arus uangnya. Kita lihat arus uang positif terus, negatifnya cuma sekali nih. Triwulan 1, 2013 sebelum tapering diumumkan. Negatif, FDI dan portfolio. Portfolio negatifnya cuma 2011 dari bulan ketiga. Long time ago. Waktu November Pak Agus pidato, dia bilang dari bulan Mei, portfolio itu naik justru. 2,76 miliar jadi naik 3,4 miliar. Apa yang kering? Ditambah FDI, foreign direct investment, yang mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah dalam triwulanan pada triwulan ketiga, 5,1 miliar. FDI kita pertama kali dalam sejarah tahun 2012, kita masuk 20 besar penerima FDI di dunia. 2013 sampai 2015, diperkirakan Indonesia atau Indonesia dipandang paling atraktif nomor 4 di dunia. Tahun lalu, Indonesia nomor 1 paling atraktif di mata industri manufaktur Jepang yang beroperasi di luar negeri. Nomor 1! Sudah mengalahkan China yang selama ini di posisi nomor 1 puluhan tahun. Tidak pernah terjadi. Ini survei pelaku dunia ini. Jadi buat Jepang, Indonesia sekarang luar biasa. Kenapa asing itu datang? Ya untungnya berusaha di Indonesia besar. Memangnya sedekah datang Indonesia? Ya enggak. Untungnya besar. Karena ini menunjukkan Indonesia profitable. Walaupun banyak yang keluar, yang masuk lebih banyak lagi. Sehingga netonya sejak tahun 2010 positif terus. Jadi asing kontribusinya positif buat rupiah total. Secara total. Portfolio bahkan. Portfolio 9 bulan pertama 2013 8 dibandingkan dengan 9,2 tahun 2012. Kemungkinan besar portfolio juga lebih tinggi tahun 2013 dari 2012. Apanya yang kering? Pokoknya jangan nakut-nakutin gitu dong. Mungkin dianggap terlalu optimis. Optimismenya harus diredam gitu. Tapi oke, redam gak apa-apa. Tapi pakai fakta dong. Jadi apanya yang kering sekali lagi? Malah mengalir deras ke dalam bukan keluar. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.